والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد إخوتي في الله رحمني ورحمكم الله melanjutkan kajian kita فتح المجيد شرح كتاب التوحيد للإمام العلامة Abdurrahman ibn Hasan al-Sheikh rahimahumullah rahmatan wasi'ah. Kita memasuki masail dari bab ke-26 tentang nushrah. Beliau sebutkan fihi masail al-ula annahyu 'anil nushrah. Kesimpulan pertama, larangan dari nushrah, melepas atau membebaskan pengaruh jahat sihir, terlarang karena sabda Rasulullah, hiya min amalis syaitan. Itu termasuk dari amalan syaitan. Ketika atau selama nusyrah yang dimaksud dengan cara-cara syirkiyat, dengan cara-cara syirik, penyembahan dan peribadatan kepada selain Allah, menyembah syaitan, maka itu haram. Atsaniya al-farqu bainal manhi anhu wal murakhkhas fi mimma yuzilul iskal. Perbedaan antara nusrah yang dilarang dan nusrah yang diperbolehkan, diizinkan. Telah lalu dalam hal ini penjelasan Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah. Yang diperbolehkan selama nusrah itu dengan ruqyah-ruqyah syar'iyat, ayat-ayat Quran dibacakan, doa-doa yang ma'ruf dari Rasulullah SAW, atau dari sesuatu yang terbukti secara tajarib dengan pengalaman bermanfaat, seperti yang telah beliau nukilkan athar dengan daun bidara ditumbuk, dibacain, kemudian disiramkan atau diminumkan kepada yang terkena sihir, yanfa'u, sembuh dengan izin Allah SWT. Itu masail yang beliau sebutkan dari bab nusrah. Lalu bab ke-27 beliau katakan ma ja'a fit tatayyur, bab tentang tatayyur. Tatayyur ma'ruf bentuk masdar dari tatoyyaro, ya tatoyyaru, tatoyyuron. Kata bakunya terambil dari toir. Disebut demikian karena orang Arab dahulu imma mereka merasa sial, wa imma mereka merasa beruntung dari burung ini. Kemana arahnya, ke baratkah, ke timurkah, luruskah terbangnya, belokkah, itu yang kemudian mereka ramal dengannya, berarti ini nasib sial, berarti ini nasib beruntung. Menentukan jadi atau tidaknya sesuatu yang hendak mereka lakukan. Ukesana, nah jadi berarti pertanda baik. Ukesini, sial, gak boleh. Mereka gagalkan apa yang mereka hendak lakukan. Tatoyur bisa merasa sial ini dengan sesuatu yang dilihat, melihat sesuatu merasa sial, atau sesuatu yang didengar, suara tertentu merasa sial karena mendengar suara itu, atau merasa sial dengan sesuatu yang maklum, sesuatu yang diketahui. Ini diketahui misalnya, ini hari Selasa, oh sial ini. Ini tanggal 13, sial ini. Sesuatu yang diketahui, bukan yang dilihat, bukan yang didengar. Semua itu masuk dalam bab Tato Yordan. Ini termasuk yang ulama sebutkan nadir, sesuatu yang sangat aneh dalam artian jarang sekali keberadaannya, dalam artian seringnya antara definisi bahasa dengan definisi istilah syar'i, bahasa lebih luas. Seringnya makna kata itu dalam bahasa lebih luas, lebih banyak. Namun, terkadang, dan itu jarang sekali, sebaliknya, definisi dia secara istilah jauh lebih luas dari definisi kata itu dalam bahasa. Dalam bahasa tatoyur tadi, dari burung, toyir, tatoyara. Tapi dalam pengertian istilah lebih luas, bukan hanya burung. Bahkan bukan hanya yang dilihat, bukan hanya yang didengar, bahkan suatu yang maklum. Maka lebih luas pengertian kata tatoyur ini dalam makna istilah syar'i ketimbang dalam pengertian bahasa. Demikianlah tauhid mendidik dan membentuk seseorang itu besar jiwanya, kuat hatinya. Sebaliknya syirkiyat wal bid'ah, khurafat, ini hanya menciutkan jiwa seorang, membuat kerdil nyali seseorang, bahkan pada sesuatu yang tidak nyata, serba ketakutan, serba tidak bernyali dengan sesuatu yang bahkan tidak pantas untuk ditakuti. Orang kalau sudah tatoyur, bahkan mendengar kalimat saja bisa tatoyur. ada orang berkata misalnya, ya khusran, ya khaib, rugi ini. Mendengar kata rugi, tatoyur dia, aduh sial ini, celaka ini. Kalau dia dagang, menurut dia tidak akan beruntung, gak akan laba. Tutup sudah, dia gak akan buka hari itu kerjanya. Karena mendengar kata rugi. Ada orang bicara dengan temannya, terucap darinya kalimat rugi. Tasya'um, tatoyur, kemudian menerka-nerka ke sana kemari. Demikian, kecil nyalinya, jadi kerdil jiwanya. Berbuat gini, gak berani, melakukan itu, takut, begini. Jadi orang kerdil, tidak bernyali, jiwanya kecil dan terkungkung oleh syaitan. Tentunya tatoyur ini sengaja dibawakan oleh muallif Majaa fi Tatoyur, tentang tatoyur di bab ke-27 dari kitab Tauhid, karena tatoyur ini bertentangan dan mencoreng tauhid seseorang kepada Allah. Dari sisi mana? Dari dua sisi paling tidaknya. Yang pertama, dengan tatoyur seorang manusia dia sadari atau tidak, dia telah memutus ketawakalannya kepada Allah. Dia telah bertawakal kepada selain Allah. Dia terima atau tidak? Itulah kenyataannya. Dan terbukti, kalau dia tawakal kepada Allah, mau jalan, jalan saja. Mau safar, safar saja. Gak peduli itu hari Selasa, tanggal 13, mau ngelihat burung hantu, mau ngelihat apa saja, dia mau jalan, jalan. Tawakal kepada Allah. Dia yakin yang menentukan segalanya Allah, maka dia pasrah padanya. Tapi orang yang tatoyur, enggak. Ketawakalan dia kepada yang dia lihat, yang membuat dia sial. Kepada yang dia dengar. Kepada sesuatu yang dia ketahui, tanggal, hari, bulan, tahun, ini, itu. Maka tawakalnya kepada selain Allah, karena tatoyur. Merusak tauhid. Yang kedua, bertentangan dengan tauhid pula, karena tatoyur adalah ketergantungan jiwa kepada sesuatu yang fiktif. Gak ada kenyataannya. Gak ada hakikatnya. Bahkan, tidak lebih semua itu adalah takhayul dan wahm. Wahm itu yang gak jelas, semacam halusinasi atau yang gak jelas. Artinya kalau kamu takut misalnya dengan suatu yang ada faktanya. Di luar situ ada singa lepas. Takut, gak berani keluar, gak berani jalan. Gak jadi keluar ada singa. Wajar. Nyata ada yang ditakuti memang. Iya kan? Lah kalau kemudian dia gak berani safar. Karena apa? Tanggal 13 apa hubungannya? Apa yang kamu takuti dari 13 ini? Lah kalau singa kan wajar. Bisa nerekam, bisa makan orang, bisa melukai, bisa mati orang. Di situ dihadang musuh. Ada para perampok, ada preman di situ. Takut dia keluar, wajar. Ada nyata yang ditakuti. Lah semacam ini, burung ditakuti. Barang kecil yang gak ada 1/10 dari ciptaan dia sendiri. Burungnya gak takut dia. Burung itu mau terbang ke sana, mau terbang ke sini, mau hinggap, mau berhenti, mau turun, mau naik, gak peduli dengan orang. Orangnya yang peduli, bingung, ketakutan semaunya. sesuatu yang enggak ada hakikatnya yang dia takuti. Ya lucu, ya menyedihkan. Mudhikat, mubkiyat, semacam ini. Menggelikan tapi juga menyedihkan. Sesuatu yang enggak ada hakikatnya. Tentu ini merusak dan menodai tauhid. Karena tauhid ibadah hanya kepada Allah. Karena tauhid permohonan pertolongan, meminta bantuan hanya kepada Allah. Iyyaka na'bud wa iyyaka nasta'in. Makanya di ayat lain Allah katakan fa'budhu wa tawakkal 'alaih. Maka beribadahlah kepada Allah, tauhid, wa tawakkal 'alaih, dan bertawakallah hanya kepadanya. Di surat Hud Allah sebutkan demikian. Berarti erat kaitan antara tauhid dengan tawakal. Dan tawakal itu bentuk bukti nyata dari tauhid seseorang kepada Allah ketika tawakalnya kepada Allah semata. Fa'budhu wa tawakkal 'alaih. Ibadahlah kepada Allah. Tawakallah hanya kepadanya. Bersandar, pasrah hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala jalla fi'ula. Maka tatoyur itu haram, bertentangan dengan nilai-nilai tauhid. Dalam dua kondisinya, kedua-duanya mencoreng tauhid, walaupun yang satu lebih ringan dibanding yang lain, tapi sama, menunjukkan tauhidnya khalal, perlu dia benahi, dia sempurnakan, dia jaga. Kondisi apa itu? Yang pertama, kalau sampai tatoyur itu menentukan langkahnya, menentukan aktivitas dia, maka ini yang paling parah. Menentukan, betul-betul menentukan. Kalau dulu misalnya, sampai sekarang, mau safar, dia mau pergi jauh ini, kira-kira selamat enggak di perjalanan. Nah, dia tentukan, dia lepas burung merpati atau yang lain. Dilihat kemana larinya burung ini. Ternyata terbang ke kanan, alamat khair, jalan. Menentukan dia, jadi pergi. Ternyata terbang ke kiri, celaka ini, sial. Menentukan dia, enggak jadi safar. Betul-betul terjajah, dia tergantung jadi atau enggak, maju atau mundur karena tatoyurnya. Apapun aktivitas yang dia hendak lakukan, mau dagang, mau nikah, mau apa saja, menunggu apa yang dilihatnya, apa yang didengarnya, apa yang dia ketahui dari macam-macam tatoyur tadi. Satu. Kondisi kedua, lah, dia tidak sampai ditentukan langkahnya oleh tatoyurnya. Tidak sampai dia maju atau mundur karena tatoyur. Tidak sampai jadi atau enggak jadi karena tatoyur. Dia tetap berangkat. Tapi karena tatoyur yang dia lihat, yang dia dengar, yang dia ketahui, masih tersisa dalam dirinya keraguan. Ada kegelisahan. Jangan-jangan. Ya apa ini nanti kalau begini? Karena tadi aku dengar suara ini, karena tadi aku lihat burung ini, karena tadi ini, karena hari ini Selasa, karena hari ini tanggal 13. Padahal dia jalan, tapi serba gelisah, serba ketakutan, serba was-was, tapi tetap jalan. Naam, yang ini memang lebih ringan dari yang pertama kondisinya, tetapi tetap tercoreng tauhidnya. Karena masih menyisakan ketakutan, kegelisahan, was-was dalam dirinya karena tatoyurnya. Dua-duanya mencoreng tauhid, harus diperangi dan dibuang jauh-jauh oleh seorang hamba. Dan itu selain mencoreng tauhid juga memadorotkan si hamba. Tatoyur pula berarti buruk sangka seorang hamba kepada Allah. Su'udzon manusia kepada Sang Khalik Jalla wa'az. Dia buruk sangka, seakan kalau dia berangkat gak akan dijaga oleh Allah. Kalau dia jadikan gak akan diberkahi oleh Allah, gak akan diselamatkan, gak akan diberi untung. Berburuk sangka kepada Allah, dan itu sangat-sangat menodai tauhidnya. Bagaimana Allah yang menciptakan kamu, yang memberi kamu segala macam kenikmatan, kamu berburuk sangka kepadanya. Bab ma ja'a fit tatayyur. Demikian muallif menyebutkan dalam bab ini tentang tatayyur. Beliau bawakan beberapa ayat dan hadis di dalam bab. Tatoyur dibawakan oleh muallif Imam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah setelah babun nusroh, melepas sihir, membebaskan pengaruh jahat sihir. Setelah itu langsung masuk bab tatoyur, mengisyaratkan dari beliau bahwa tatoyur salah satu bentuk daripada sihir. Tatoyur salah satu bentuk dari bentuk macam-macam sihir. Tatoyur seorang yang bertatoyur mengait-ngaitkan antara sesuatu yang terjadi, yang dia lihat atau dia dengar, dengan apa yang akan terjadi ke depan, yang hendak dia jalani, perdagangannya, pernikahannya, safarnya. Dikait-kaitkan, digatuk-gatukkan dengan apa yang terjadi, yang dia lihat atau dia dengar. Tatoyur ini kalau bercokol wal'iyadzu billah di dalam kalbu, dan kuat betul menentukan pilihan dia jadi atau enggak jadi tadi, maka itu syirik asghar, karena merusak tawakalnya kepada Allah. Makanya Rasulullah katakan dalam hadis, innamat tiyaratu ma amdaka aw raddaka. Tiyarah, ini tatoyur itu, sesuatu yang menentukan kamu jadi atau enggak jadi. Amdaka, kamu maju, meneruskan, aw raddaka, atau menghalangi kamu, menghentikan kamu, enggak berani, enggak hari ini. Itulah tatoyur hakikatnya pada kondisi yang pertama tadi, yang sampai menentukan. Kalau itu kuat betul, betul-betul dia anggap terpengaruh apa yang dia lakukan itu dengan apa yang dia lihat, dia dengar dari tatoyurnya, syirik asghar ada dalam kalbunya. Wal'iyadzubillah. Bahkan tatoyur ini para ulama sebutkan hampir mungkin ada pada setiap orang. Akan tetapi seperti yang Ibnu Mas'ud katakan radhiyallahu ta'ala an, wa ma minna illa walakinallaha yudhibuhu bitawakkul. Dan masing-masing kita ada, tetapi Allah hilangkan itu bagi yang muwahhid dengan tawakalnya. Wa illa, hampir ada pada setiap orang. Kemudian tersentak ketika melihat sesuatu, aduh, misalnya dia di perjalanan ngelihat apalah, mobil terguling atau apa, mulai terganggu tawakalnya. Makanya jarang orang yang selamat darinya. Tetapi Ibnu Mas'ud katakan, hanya saja Allah hilangkan itu pada muwahhidin yang bertauhid dengan tawakalnya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Was-was orang yang tatoyur bisa bahkan menyerupai kegilaan, ngait-ngaitkan sesuatu yang gak ada kaitannya, tapi ya syaitan subhanallah, was-was bisa saja. Makanya kalau di kalangan orang Arab dulu, awam, yang gak ngerti agama, gak ngerti ilmu, tauhid terutama, mereka paling takut, paling tatoyur kalau melihat orang bungkuk. Orang bungkuk, ada kelainan di punggungnya. Kelainan Allah ciptakan begitu pada jasadnya. Itu ketakutan mereka. Sebagian mereka akan a'udzubillahi minasyaitonir rajim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kayak ngelihat apa gitu. Sesuatu yang biasa. Apa yang dia takuti? Karena tasyaumnya, Dia merasa sial ini ngelihat orang seperti ini. Wah, kata. Sampai disebutkan ketika orang mau melewati suatu desa, di Asy'arul Arab disebutkan, walhasil di penghujung desa itu ada semacam apa ya, pertanda atau kalau sekarang kayak gapura gitulah, kayu dibuat melintang begini, yang satu dari arah situ begini. Ya, orang hilir mudik di situ. Ini karena jahiliyah, masa jahiliyah, karena tatoyurnya ngelihat kayu ini serba terjajah, serba kerdil jiwanya, serba ketakutan, was-was, kenapa kayu ini begini? Melintang begini, yang satu melintang begini. Dia lihat, gelisah hatinya. Sampai syaitan bisa menggiring dia, ini kayu kalau seandainya dibalik, diputar balik begini, jadinya huruf apa? Kalau begini. Kalau dibalik jadinya apa? Huruf apa? Lam alif. La. Jadinya la. Yang artinya dalam bahasa Arab jangan, kan gitu, larangan. La. Kalau dibalik la. Wa subhanallah, mungkin ada orang habis makan atau apa, dibuang di situ atau jatuh. Satu korma, satu biji korma. Ini tamer. Tamer, kalau dalam bahasa Arab kan ta, mim, ro. Iya, tamer. Tapi dikait-kaitkan oleh syaitannya, oleh tatayurnya. Ini kayu terbalik, la, tamer. Kalau digabungkan, la, tamur. Marra yamurru artinya lewat. Jalan. La tamur, jangan lewat, jangan jalan. Berarti celaka lewat sini, sial. Ya subhanallah, ainal uqul. Sampai di mana akal manusia? Apa hubungannya jalannya dia dengan kurma, dengan kayu? Wah, kata. Ada seorang yang lain disebutkan ketika mau nikah atau mau perdagangan gitu, lupa saya. Walhasil datang, hampir jadi, hampir deal. Tinggal dia tanya, "Mas muka, namamu siapa wahai anak orang asing?" "Nama saya Iqbal." Iqbal. Mulai tasya'um, tatoyur, merasa sial. Enggak jadi. Gagal. Sudah, kita gagalkan. "Loh, kenapa?" "Karena kamu membawa sial. Kamu membawa tatoyur." "Dari mana, Pak?" Tentunya dengan bahasa Arab. "Karena kalau saya lihat dari namamu ini, kalau dibalik dari belakang Iqbal, lamnya di belakang, ke belakang jadinya labako. Tidak ada kekekalan atau tidak ada keabadiannya. Akan patah di tengah jalan, akan ini." Gagal. Dia tolak. Sampai ke sana jauhnya. Syaitan mempermainkan orang. Padahal Iqbal nama yang indah. Iqbal yang maju, yang datang, yang menyambut. Kan nama-nama yang baik, makna yang indah. Jadi rusak, enggak karuan, dibalik-balik oleh syaitan. Begitulah tatayur. Banyak sudah macam dan bentuknya tatayur. Hal-hal yang gak ada artinya sama sekali, bagi mereka bisa berpengaruh, bisa bermakna kesana kemari. Karena dia lihat, karena dia terawang, karena dia ramal-ramalkan ini itu. Maka itu merusak dan menodai tauhid